sangat ku cinta. Kasihmu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapak.